Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوال أزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan serial kajian syarah akidah Ahlussunnah Jamaah pertemuan yang 115 halaman 231 dan kita lanjutkan tentang kecintaan kepada Allah Azza Jal. Nah, di sini tadi tentang idan fahmahabbatullahi ta'ala tata'allaku bil askhasi kal muttaqina wal muhsinina wa ma'ashwa dalika. Maka kecintaan Allah Azza wa Jalla itu berkaitan dengan orang per orang, dengan orang-orang yang bertakwa, dengan orang-orang senantiasa melakukan kebaikan, wa ma'ashwa dalika, seperti yang demikian. Ya, wa tata'allaku bil a'mali ka hadits Ibnu Mas'udin. Begitu juga berkaitan dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan Allah Azza wa Jalla ini berkaitan dengan bil a'mal, dengan amalan. Naam. Wa tata'allaqu bil a'mali berkaitan dengan amal. Ka hadits Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyul amali ahabu ilallah, amalan apa yang dicintai di sisi Allah, atau amalan apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tata'allaqu aidan bil amakin, berkaitan juga dengan amakin, dengan tempat. Fa inna ahabbal biqa'i ilallahi masajiduha. Jadi tentang sebutannya biqa, ahabbul biqa'i ilallahi masajidu wa abghadul biqa' ilallahi al-aswaq. Ini hasan, hadisnya hasan. Ada juga di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, ahabbul biqa'i ilallahi al-masajid wa abghaduha ilallahi al-aswaq. Ini di sahih Muslim dijelaskan ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Lafaz yang disahih Muslim seperti itu, Mas. Yang paling Allah cintai dari negeri-negeri itu adalah masjidnya, masjid-masjidnya. Dan yang paling Allah benci dari negeri-negeri itu adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Ya. Maka kalau orang itu harus mencari ma'isah di pasar, maka harusnya dia harus menguatkan dirinya dengan iman. Bagaimana mungkin dia menyambangi sejelek-jelek tempat tanpa dia meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah kesana, akhirnya menjadi jatuh terus. Maka berapa banyak ikhwan-ikhwan kita yang maisahnya di pasar, bukan maisahnya di masjid ya, di pasar. Tempat kerjanya di pasar, dia jualannya di pasar. Tapi di awal-awal, ya di awal-awal itu dia kuat. Tapi di akhir-akhirnya dia merasa bahwasanya kok semakin saya jauh iman saya. Ya. Yang pertama, ketika dia mengatakan tentang kerja di pasar menyenangkan karena dia berkebutuhan. Ya. Kemudian ini kisahnya Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf hijrah, kemudian beliau mengatakan apa? Dullani ala suq. Tunjukkan aku tentang pasarnya di mana. Ketika beliau sudah ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi untuk ini indil mal. Aku punya harta. Sa'uqassimu kismaini, kismun li wa kismun lak. Aku akan bagi harta itu menjadi dua. Bagian untukku, bagian untukmu. Wa indi zaujatain. Dan auli zaujatan. Bagiku ada dua istri. Ikhtar masyid sa'utalliq ihdahuma. Kamu pilih salah satu, aku akan ceraikan salah satunya. Yang kau mau. Itu enggak ada yang model seperti itu. Hari ini enggak ada. Yakin, Ustaz. Ngel. Illa ma rahimahullah. Kecuali memang Allah memberikan rahmat seperti itu. Ya. Dan ini bagian apa yang membuat mereka berlaku seolah-olah tanda kutip anti mainstream seperti itu, Mas. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Yang mempersaudarakan mereka akhon Rasulullah SAW baina Sa'ad bin Rabi wa Abdurrahman bin Auf. Nabi SAW yang mempersaudarakan ini antara Sa'ad bin Rabi dan Abdurrahman bin Auf. Kalau orang lain yang mempersaudarakan tentu akan beda lagi. Ini menunjukkan Sa'ad bin Rabi sudah sangat mencintai apa yang diomongkan Rasulullah SAW itu kebenaran. Sehingga beliau pun tidak khawatir kalau nantinya gimana-gimana. Menjadi jatuh miskin atau jatuh bangkrut, gagal usahanya dan seterusnya. Tidak. Tapi jawabannya dari seorang pedagang yang punya harga diri apa? Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana pasarnya. Dan ini menunjukkan apa? Bukan tercela pasar itu, Mas. Pasar itu bukan tercela. Pasar untuk cara ma'isah, cara mengambil rezeki. Namun di situ ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan ya lewat lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya abghadul biladi ilallahi aswaquha, yang paling Allah benci dari tempat ya dari negeri-negeri itu adalah cara pasarnya, bukan berarti kemudian antum tidak boleh ke pasar kalau itu dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, bukan. Tapi di situ artinya apa, Mas? Bagian yang bisa menjadikan orang itu taat kepada Allah Azza wa Jalla adalah masjid, bukan pasar. Maka berapa banyak orang-orang yang tinggal di pasar, kerja di pasar, sholatnya, antum lihat masjid yang dekat pasar, alhamdulillah kalau ramai ya. Ya, dari sekian banyak penghuni pasar itu, apakah semuanya kemudian berduyun-duyun ke pasar? Ketika sholat, ya tetap aja jual beli, iya gak? Beda lagi kalau di Saudi misalnya, ya di Saudi itu tutup pasarnya, Mas. Waktunya sholat, sholat. Kenapa? Mereka takut terhadap adab dari Allah Azza wa Jalla. takut mereka terhadap adab Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan seperti itu negerinya dicintai. Negerinya dicintai. Karena pasarnya tidak dominan daripada masjidnya. Tapi kalau kemudian saat ini kaum muslimin di Indonesia terutama, ya, apalagi nanti ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kita Ramadan. Kita melihat di awal Ramadan dan di akhir Ramadan piye wis. Ngeri. Ya, yang terutama di akhir Ramadan. Pasar menjadi tempat yang paling dicintai untuk berburu makanan, minuman, pakaian. Ya. Ya. Kalau sudah berbicara berarti sesuatu, alhamdulillah. Selamat khair. Nah, lanjutnya. Nah, ini juga berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan amal, ya. Ini berkaitan dengan amal, berkaitan dengan tempat. Kecintaan Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan amal. Ya. Kemudian wa kullu dzalika haqqun ala haqiqatihi, dan ini setiap ini adalah benar sesuai dengan hakikatnya. Wal hasil, ya, fal hasil di sini anna syubhatuhum allati i'tallu biha syubhatu yukadzibuha alwaqi. Jadi syubhatnya mereka ini sebenarnya sudah terpatahkan karena syubhat mereka itu berkebalikan dengan wakilnya, berkebalikan dengan fenomena yang sejatinya terjadi. Apa maksudnya sini? Tadi mereka syubhatnya apa? Allah itu tidak mencinta dan tidak dicinta. Salah. Kok bisa seperti itu? Enggak mungkin. Bahkan mengharuskan adanya apa? Kecintaan harus ada kesetaraan, kesetaraan jenis. Itu juga tidak seperti itu. Bagaimana sudah dibantah oleh Syekh. Nah, kemudian tambah lagi dari Syekh. Wa ammal ladina qalu innallaha la yuhibbu walakinnahu yuhabbu. Masih ngeyelun. Ada orang-orang yang seperti ini masih ngeyelun, Mas. Ora nek ora ngene berarti. Ya. Yaitu sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu la yuhibbu. Allah tidak mencintai namun dicintai. Fa innahum qalu inna mahabbatal insani lillahi la tunkar wa la yumkin li ahadin an yunkiraha li'annahu amrun fitriyun aw fitriyun afan li'annahu amrun fitriyun ghariziyun walakin mahabbatullahi aw walakin mahabbatullahi lil 'abdi hiyal munkarat. Ya, hiyal al-munkaratu. Lianna al-mahabbata fiha rakhawatun. Wa fiha syai'un minal... Ya. Ya. Jadi, di sini tentang... ya. Berkaitan... yani, lunah. Wa rabbu azza wa jal munazzahatun, ya, jadi layyunah, ya, ini bukan luyunah tapi layyunah, ahsan, minal layyunah, ya, wa rabbu azza wa jal munazzahun an dhalika, ya, fa Allah la yuhibbu. وكل آية أو حديث يأتي فيها أن الله يحب فالمراد بها الإثابة أو إرادة الثواب وهؤلاء هم الأشاعرة. سوف maka antum akan dapatin salah satu bukti nyata di sini tentang apa yang terjadi di mayoritas kaum muslimin di Indonesia yang mereka mengatakan akidahnya adalah Asy'ari, pengikutnya Abdul Hasan Asy'ari. Wa ammal ladzi qalu, sedangkan orang-orang yang mengatakan innallaha la yuhibbu, Allah tidak mencintai tapi hanya dicintai. Fa innam qalu, maka sesungguhnya mereka mengatakan inna mahabbatal insani lillahi la tungkar, sesungguhnya kecintaan manusia yang diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla itu tidak diingkari. Wala yumkin li ahadin an yunkiraha, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengingkarinya. Li'annahu amrun fitriyun. Karena ini adalah perkara fitri, perkara yang sejatinya seperti itu. Ya. Ya, Mas Firkon. Ini garis lurus ini. Nah. Ini adalah perkara yang fitriyun, yang ghoriziyun. Secara instingnya, Mas. Secara instingnya enggak bisa kemudian diingkari. Walakin, namun, mahabbatullahi lil'abdi, kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, hiyal munkarah. Itu yang diingkari. Paham enggak, Mas? Jadi, Allah Azza wa Jalla mencintai kita, tapi kita mengingkarinya, gitu lah. Tapi kalau kita mencintai Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa mengingkarinya. Nah, li'anna mahabbata fiha rakhawatun. Karena kecintaan di dalamnya, di dalam kecintaan Allah Azza wa Jalla tersebut, ada rakhawatun. Ada kelapangan, ada kenyamanan dan seterusnya. Tapi tidak dirasain oleh manusia. Diingkari. Nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang sangat banyak sekali itu diingkari. Wa fiha syai'un minal layyunan. Layyunah. Ya, bukan duyunah, tapi layyunah asal. Ya. Jadi di situ ada ya macam dari layyunah ke misalnya kalau sesuatu yang lembut itu apa? Yang lunak, ya, sesuatu yang lunak, lembek, ya, ada kelembekan di situ. Wa fiha syai'un min al-layyunah, ya, layyunah atau layyunah juga bisa. Wa Rabbu 'azza wa jalla munazzahun 'an dzalika. Allah 'azza wa jalla itu suci dari yang demikian, dari apa? Kelembekan. Kalau Allah mencintai, itu dia katakan lembek. Tapi kalau kita mencintai Allah, enggak ada masalah, Mas. Paham enggak? Nah, Wallahu la yuhibbu. Maka di situ Allah Azza wa Jalla itu tidak mencintai. Allah Azza wa Jalla tidak mencintai. Wa kullu ayatin aw haditsin, dan setiap ayat atau hadis yang di situ yati fiha, ya, ayat dan hadis yang membawakan tentang kecintaan Allah kepada hamba-Nya itu apa? Annallaha yuhibbu, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mencintai, maksudnya di situ adalah al-isabatu, ya, pemberian ganjaran, pemberian ganjaran pahala, atau iradatu tawabi, atau kehendak berupa ganjaran pahala. Wa haula'i humul asyairah, mereka itulah asyairah. Mereka apa, Mas? Asyairah. Mereka itu yang asyairah. Kenapa? Kalau mereka menetapkan Allah Azza wa Jalla itu punya rasa cinta, ya, Allah punya sifat cinta, mencintai hamba-Nya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi berarti Allah Azza wa Jalla itu sesuatu yang sifatnya lembek. Dan orang harusnya apa? Ya, orang ingin, ya, menyucikan Allah Azza wa Jalla dari yang demikian. Mensucikan Allah Azza wa Jalla dari yang demikian. Maka mereka menolak bahwasanya Allah itu mempunyai sifat mencintai. Ya. Sehingga di situ kaitannya apa? Orang-orang Asy'ariyah, Mas. Ya. Asy'ariyah. Asy'ariyah. Itu adalah orang-orang yang menafikan sifat-sifat yang di situ ada kemungkinan untuk menjadikan sifat-sifat Allah menjadi jelek. Karena mereka menginginkan untuk mensucikan Allah Azza wa Jalla, maka daripada nanti salah, seje serengat, mending rausah sekalian. Maksudnya? Jadi daripada nanti ketika orang menetapkan Allah mempunyai cinta, sifat cinta, mencintai hamba-Nya, maka itu nanti akan mensejajarkan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk-Nya. Yang seperti itu tidak boleh menuntut mereka. Sehingga apa yang terjadi? Yang sesuatu yang musyarakah, sesuatu yang bisa dipakai oleh makhluk dan khaliknya, itu dihapuskan oleh mereka. Bahkan sami'un basirun itu oleh mereka dihapuskan agar apa, dalam rangka untuk mensucikan Allah Azza wa Jalla. Ini menurut versinya mereka, dan mereka sudah menyelewengkan ayat secara sharih dengan sesuatu yang lainnya. Kok bisa mencintai Allah Azza wa Jalla itu, Allah mencintai hambanya dengan dikatakan apa, isabah atau muradul, ya, muradus sawab, iradatus sawab, ketujuannya di situ adalah memberikan pahala kan sesuatu, ya. Wa qauluhum batilun, perkataan mereka apa mas, batil. Batilnya kenapa? Li'annana naqulu innallaha asbata fil Qur'ani. Karena Allah Azza wa Jalla telah menetapkan dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika sunnatu asbatat. Begitu juga di sunnah. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah menetapkan tentang kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya. Ya. Sekarang tadi ana mengatakan tentang contoh cintanya Allah Azza wa Jalla kepada kita itu adalah dengan dimudahkan kita untuk menuntut ilmu sekarang seperti ini. Tapi setelah antum itu merasakan adanya terik, telur, ya, tempe dan tahu, ada sebagian antum yang terlena. Ya. Terlena dengan terik telur dan tahu tempe. Wah, enak tenan Ustaz tadi itu. Wah. Ya, betul. Bisa jadi tadi antum makannya terlalu cepat. Ngunyahnya kurang meyakinkan. Ya. Habis itu efek sampingnya adalah jadi ngantuk, Mas. Ya. Karena apa? Badan antum masih tetap apa? Prosesnya di sini masih panas. Rasa panas itu membuat antum itu nyaman dan hangat. Hangat. Nah, maka dinginkan dengan ini mas. Ya, ini. Ya. Nah, wazadakumullahu khairan. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Ya, ini semuanya adalah bukti nyata mas. Allah mencintai kita dengan duduknya antum di sini, duduknya kita di sini. Ya. Di situ ada Al-Quran, ada hadis Nabi SAW. Tapi bukan berarti kemudian setan itu bebas, tidak mau atau tidak akan mencederai antum dengan bujuk rayu mereka. Turuai, turuai, oh, gundul, mumet, nice. Ini dicatat angel. Apa yang dicatat? Cintaan, cintaan, yes, ngertilah. Itu juga sama, kaitannya dengan apa? Waswas syaitan. Dari sekian banyak kecintaan, asyairah itu mencintai Allah loh. Tapi saking dia itu melogikan, logika dia yang terlalu, ya, terlalu super seperti itu, maka kebelabasan. Kecintaan diganti dengan asabah. Wal isabatu. Wa iradatus sawab. Ini semuanya enggak benar seperti itu. Bahkan kalau antum tahu mencari ridha, mencari wajah Allah di jadikan sebagai apa? Mencari ridho Allah. Wajah diganti ridho. Karena kalau Allah mempunyai wajah, maka sama dengan makhluknya. Ini sampai segitunya loh mas. Asyairah seperti itu. Maka mereka meniadakan makna dari wajah menjadi apa mas? Ridho. Ya, mencari wajah Allah. Maksud mereka adalah mencari ridho Allah. Antum lihat di terjemahannya depak. Yang kata-kata wajhullah itu enggak ada namanya diartikan mencari wajah Allah. Semuanya diganti ridho, mas. Yes, gini. Kandanannya angel. Ya. Nah, ini ada wajhullah itu ada lima di sini. Anda melihat di sini mas, ya, wajhullah ini mas. Anda melihat di ar-rum aja, Ya. Antum lihat di Ar-Rum. Ya, tadi ayat 38. Ya. Yuriduna wajhallah. Ya, ini antum lihat. Ya. Mencari apa, Mas? Keridhaan Allah. Semua yang terjemahan Departemen Agama seperti itu, Mas. Ini kita tidak mempermasalahkan tentang depaknya, ya. Ingat, instansi-instansi aja. Kita hormati, kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Kita berbicara tentang kesalahan apa, Mas? Terjemahan. Ingat, Mas. Kita membicarakan kesalahannya, bukan instansinya. Sama halnya ketika kita itu membicarakan tentang kesalahan orang yang dia itu Muslim, bukan Islamnya yang kita permasalahkan. Paham? Kesalahan dia sebagai seorang Muslim itu yang kita permasalahkan. Nah, ini ya wajah, harusnya wajah, karena kita sudah pelajari wajah itu adalah sifat dzatiyah, sifat yang melekat kepada Allah Azza wa Jalla selama-lamanya, sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti kemudian wajah itu diselewengkan maknanya dengan ridho. Dalilnya apa? Antum mengganti wajah dengan ridho. Sedangkan ridho adalah sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Azza wa Jal. Insya'a azagahu wa insya'a aqamahu. Kalau Allah menginginkan, Allah akan sesatkan. Kalau Allah inginkan, maka Allah akan luruskan, akan berikan hidayah. Paham saya di sini? Sehingga di sini kaitannya wajah bukan ridho. Ya, paham saya di sini? Ini adalah ya kebiasaannya orang-orang Asy'ariyah mengganti sesuatu yang ada musytarikahnya dengan makhluk dilibas begitu saja. Untuk apa? Ada tanzih, untuk mensucikan agar tidak terjatuh kepada kesalahan apa? Tadzim. Kesalahan untuk mensetarakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Ya, mereka ada keinginan baik, tapi dengan keinginan itu tidak cukup, Mas, untuk memberikan selamat dari fitnah itu. Wajah Allah, wajhullahi, itu dalam Al-Quran ada 5 ayat. Surat Al-Baqarah 119, Al-Baqarah 272, Ar-Rum 38-39, kemudian Al-Insan 9. Tapi semuanya diganti. Diganti menjadi ridho. Sebagaimana yang pernah kita bahas. Ini kalau misalnya mau ana ganti sekalian biar antum juga paham apa itu kebiasaannya orang-orang Asy'ariyah. Nah, ini Mas. Biar antum paham, biar ana enggak ganti-ganti ininya. Nah, antum bisa lihat di sini. Ya. Ini surat Al-Baqarah 115, Mas. Antum bisa lihat. Ya, sama. Ini apa, Mas? Menghadap situlah wajah. Wajah Allah. Ini karena ini kaitannya dengan wajah. Ini masih wajah. Ya, alhamdulillah ini masih wajah. Nah, sedangkan yang lainnya Al-Baqarah 272. Ya. Ibtigha'a wajhillahi. Ya. Ibtigha'a wajhillah artinya apa di sini? Mencari keridhaan Allah. Suf. Ini sudah apa, Mas? Diganti oleh terjemahan depak. Ini terjemahan depak loh. Ya. Kemudian ya. Jadi kalau misalnya antum ini gini aja. Kalau dikatakan, "Oh, ini software-nya bukan dari depak." Ya wis sih. Ada yang masih ngaya seperti itu. Kita lari ke ini, Mas. Ke Word. Yang terbitannya depak resmi. LPMM apa itu? Sih. Wala ho stabilitas. Nah, ini Mas, Word. Ini baru tadi ana mau nambahin tapi enggak jadi. Ya. Ya. Antum bisa lihat di sini di Word-nya. Ya. Ini tambahan. Ya, ini akan dipelajari besok insyaallah hari Ahad, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengadakan bedah bukunya hari Ahad insyaallah bismillah. Di sini juga. Bismillah. Bawa masker, bawa alat tulis ya, dan bawa sebanyak-banyaknya yang antum punyai ya, untuk bisa berkontribusi. Karena enggak suruh bayar ya. Tapi ya wis. Al-aqilu yafhamu bil isyarah. Orang yang cerdas itu bisa paham dengan isyarat, Mas. Enggak harus setiap saat ini, Mas. Ini lo ada donasinya, donasi. Iya. Antum paham. Dan ana kurang suka untuk menyebut kata-kata itu, kecuali nanti kalau ada panitia yang nyebut, enggak ada masalah. Ya, panitia, saat dan yang lainnya. Ya, Arista. Jadi mempelajari, mempraktekkan biruladen. Wah ini nanti tak jadi. Sing ini weh. Nih, ini Quran Kemenak Mas. Jadi surat Al-Baqarah. Ini kok jadi waktu sih. Antum lihat ini. Oh iya sih. Kekrop sih. Sabar Mas, sabar. Nah. Biar antum dapat semua dari word-nya. Nah. Ya. Ini sudah tadi di surat Al-Baqarah 272. Ini Al-Baqarah 272. 272 terjemahan Kemenak 2002. Ya. Ting. Endi iki? Ora ana. Oh. Tadi ini. Belum diganti. Sik. Nah, ini Mas. Antum lihat, ini kan Kemenak nih, nih, ya, diklik ada tulisannya ini, ya, tulisannya. Quran ini Microsoft Word merupakan program berupa add-in Microsoft pertama kali dikembangkan oleh Muhammad Taufik sejak 2005, kemudian Lajnah Pentasihan Musaf Al-Quran LPMK, ya, guys. Quran Kemenak, terjemahan Kemenak 2002. Antum lihat di sini apa Mas? Tentang wajah Allah. Ini wajah Allah. Ya. Ini katanya dengan apa Mas? Wajah Allah. Kemudian ini di sini mencari ridha Allah. Ini apa? Ridha. Apalagi ridha. Enggak tahu orang Padang atau apa yang nulis ini. Ridha. Ya. Bukan orang Jawa kok ini. Ya, anak curiga. Ya, kemudian yang lainnya Mas. Ya. Al-Baqarah 38 Ar-Rum ayat 38 39 Mas. Rum. Ya, sampai 39 nih. Ya, tampilkan. Tiung. Nah, antum lihat di sini. Oh, 37. Lu. Salah ya. Ayo we play. Nah, tak apa saja. Sebentar. Ulangi lagi. Ya. Ini kayaknya sudah jadi satu plugin. Ini Arum 38 jadi 39. Ya. Harusnya Anda ganti dulu. 38 39. Ayo. Coba bismillah. Nah, coba antum lihat. Nah. Arum 38 sampai 39. Wajah Allah. Ya. Ini apa? Keridaan. Keridaan Allah. Ini juga apa? Keridaan. Ya. Paham, Mas? Ini juga salah satu yang harusnya dikritik. Kita mengkritiknya dengan kita mendoakan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan orang-orang yang berkecimpung di seperti itu memberikan hidayah. Bahwasannya yang mereka terjemahkan dan dipegang oleh umat nanti akan dihisab juga, Mas. Ngeri lo. Ya, ngeri lo itu. Kita ngeritiknya, ngeri lo, Mas. Hati-hati nggih. Itu aja. Jangan kemudian turun di jalan kemudian kasih spanduk, kita tidak setuju dengan tashih lajnah Quran dari Depak. Enggak perlu seperti itu, Mas. Ya. Nah, ini model-model yang seperti itu. Begitu juga di Al-Insan ayat 9, Mas. Ya, ini di Al-Insan ayat 9. Sabar, sabar. Al-Insan ayat 9. Ya. 9. Tampilkan. Suf. Liwajillah. Ini apa lagi, Mas? Keridaan Allah, Mas. Itu ada 4 ayat. Al-Baqarah 272, kemudian Ar-Rum 38-39, kemudian Al-Insan 9. Nah, semoga Allah Azza memudahkan untuk mereka itu diberikan petunjuk, berikan hidayah yang berkaitan dengan terjemahan ini. Meskipun ini seolah-olah ahming terjemahan, weh. Ya, tapi ini ternyata mempunyai efek samping yang panjang dan besar, Mas. Nah, semoga Allah Azza memudahkan untuk mereka menggantinya. Nah, adzan dulu, Mas. Atau kita selesaikan sebentar sekalian. Ini karena Anda harus ambil Bapak juga. Nah, ini tadi qauluhum batilun, ya, perkataan mereka adalah batil. Li'anna naqulu innallaha asbata fil Qur'an, karena Allah telah menetapkan di dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika sunnah asbatat, dan dalam sunnah pun sudah jelas tetap. Annallaha ta'ala yuhibbu, Allah ta'ala itu mencintai. Wa ma'lumun annahu la qiyasa la nadhara ma'a wujudin nas. Tidak ada kias, tidak ada kesetaraan dengan keberadaan nas. Paham saya ini, Mas? Nah. Wa mahabbatullahi lil abdi atharuha dhahirun. Kecintaan Allah azza wajalla kepada hamba, kepada seorang hamba, itu efek samping, efeknya itu nyata. Sama halnya sekarang antum, efeknya nyata. Allah mencintai antum, maka Allah pun memudahkan kita untuk bisa beribadah, untuk menuntut ilmu syar'i, untuk memahami apa yang dibahas di sini. Itu juga semua adalah kecintaan dari Allah azza wajalla. Id yajidul insanu annallaha yasrahu sadrahu lil Islam. Begitu juga ketika manusia Allah bukakan kelapangannya, dadanya untuk bisa menerima Islam. Tidak setiap orang bisa menerima Islam. Wa yunawwiru qalbahu, dan memberikan nur cahaya terhadap hatinya. Wa yuhibbul abd at-ta'ata. Wa yuhibbul abda at-ta'ata. Dan Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba itu untuk melakukan ketaatan. Allah cinta. Wa hadza yadullu ala mahabbatillahi lahu. Ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Wa annahu Azza wa Jalla i'tana bihi. Nah, Allah Azza wa Jalla itu di situ mencintainya hamba seperti itu, Mas. Sehingga apa? Enggak ada sesuatu yang kemudian di situ sebagai isabah. Al-isabah atau ya, iradatus sawab. Itu tujuannya untuk memberikan pahala, bukan. Bukan seperti itu. Antum duduknya di sini bukan berarti antum itu berpahala. Dan tanda kutip, ini cintanya Allah azza wajalla, bukan pahala. Paham? Pahala kalau sudah dilakukan, betul. Ya. Tapi bukan seperti itu maknanya. Ya. Nah. Wasawab idan annal mahabbata thabitatun minal janibaini. Ya. Sesungguhnya kecintaan itu tetap dengan dua sisi. Thabitatun minallahi lil abdi wa minal abdi lillahi. Ya. Yaitu sisi dari Allah azza wajalla mencintai hambanya dan dari seorang hamba mencintai Allah azza wajalla. Paham sampai sini, Mas? Ya. Jadi dua sisi, Allah mencintai hamba dan hamba pun mencintai Allah azza wajalla. Paham sampai sini? Wasababu alwahid. Sebabnya satu, Mas. Likaunillahi ta'ala yuhibbuka huwa ittiba' ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebab itu satu, yaitu apa? Allah azza wajalla akan senantiasa mencintaimu ketika engkau itu, ya apa? Sebabnya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalau kalian itu mencintai Allah maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Paham sampai sini, Mas? Ali Imran ayat 31. Wa bihadza na'rifu anna kulla man ibtada'a fi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an minal ibadati fa inna mahabbatu lillahi wa lirasulihi naqisatun wa dha'ifatun wa naqsuha wa dha'fuha bihasbi ma ibtada'a minal bid'ati aqsu alladhi yaquluna innana naf'alu dhalika mahabbatan lirasuli sallallahu alaihi wasallam wa naqul lahum in kuntum shadiqina fattabi'ur rasula fattabi'u ar-rasula wa amma an tabtadi'u fi dinihi fa hadha akbaru at-ta'ni fihi wa fi kitabillahi. Nah, suf. Oleh karena itu kita mengetahui setiap orang yang melakukan kebid'ahan dalam syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu apapun dari ibadah-ibadah ini, maka kecintaan kepada Allah dan Rasulnya naqisatun. Apa, Mas? Naqisatun, kurang, terdistorsi. Wa dha'ifatun, lemah. Ya, dan lemahnya dan kurang dan lemahnya kecintaan itu dengan apa? Sesuai dengan tingkatan kebid'ahan yang dilakukannya. Semakin dia itu bid'ahnya tambah, maka dia itu tidak cinta banget sama Allah dan Rasulnya. Seperti itu, Mas. Aqsul ladhi yaqulu. Ini berkebalikan dengan orang yang mengatakan apa? Innana naf'alu dhalika. Kita itu melakukannya demikian, ini sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Wa naqulu lahum. Dan kita katakan kepada mereka, in kuntum shadiqina. Kalau kalian itu benar mengikuti Rasul, ya, maka ikutilah Rasul. Kalau engkau benar dalam kecintaan kepada Allah azza wajalla, maka ikutilah Rasul. Amma antabtadi'u, sedangkan kalau engkau kalian itu membuat kebid'ahan fid dinihi, dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, fahada akbaru ta'ni, ini adalah bagian apa? Ta'an yang sangat besar. Ta'an itu apa, Mas? Hah? Ta'an. Hah? Apa? Ngomong apa? Bukan. Ta'an bukan penyakit. Hah? Ta'an. Hmm? Ta'an. Gak ada yang tahu. Hah? Ta'an. Gak ada yang tahu ta'an. Mat'un, ta'an. Apa? Gak ada yang tahu. Sudah sering kali dibahas tentang ta'an. Ta'an itu celaan. Ya. Celaan di dalamnya. Ya. Wa fi kitabillahi. Ini adalah kalau dia itu melakukan kebid'ahan, maka sesungguhnya dia sudah mencela agama Islam. Anggapannya apa? Tidak sempurna lagi. Ya, tidak sempurna lagi. Maka bagian dari, ya, kalau sebutannya tentang secara bahasa ta'an itu nusuk, mas. Ya, nusuk ta'an. Tapi maksudnya di sini adalah dalam rangka apa? Mencela. Karena kalau sudah ditusuk, kemudian apa? Menjadi apa? Diri terluka. Ya. Maka ahlu bid'ah, orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu sebenarnya sudah melukai Islam. Ya, dan melukai kecintaan Allah dan Rasulnya. Nah, ini di dalam anfihi an, ya, ini sudah menusuk pada agama, sudah mencaci agama, wa fi kitabillah, dan juga dalam kitabnya Allah Azza wa Jalla. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.